mana ikutin saya. Terus. Bagus. Keren banget, lagi ya, lagi. Yang belakang boleh dong. Lagi teman-teman, lagi. Lagi. Siap-siap ya. Kita gaya kanan kiri. Ikutin saya, ikutin saya. Udah bisa?